Hilang sadar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang kutunggu kedatanganmu sobat karibku. Datang telegram darimu 2 hari yang lalu. Di stasiun kereta itu pukul 1. Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik. Di depan ada pelantas, wajahnya begitu puas, tangkap aku. Tawar-menawar harga pas, tancap gas. Sampai stasiun kereta, pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya roket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Satu. Kabar darimu 2 hari yang lalu, tunggu aku di stasiun kereta itu pukul 1. Ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Dan aku lewati lampu merah tak peduli, jalan terus. Di muka ada pelantas, wajahnya begitu puas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas, tancap gas. Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa? Biasanya kereta terlambat 2 jam cerita lama. Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa?